Selamat datang di Exyonesia Channel, dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari maxmandrew.com yang berjudul "Selain pengalaman kerja, ini pelajaran yang bisa diambil saat menjadi karyawan." Tidak ada yang salah bagi seseorang yang ingin meniti karir sebagai karyawan. Demikian juga halnya dengan orang yang ingin membangun usahanya sendiri. Faktanya, ada banyak pengusaha sukses yang dulunya juga adalah seorang karyawan. Sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa diambil seseorang ketika ia menjadi seorang karyawan, selain pengalaman kerja tentunya. Jika Anda pandai mengambil ilmu saat Anda menjadi karyawan, maka tidak menutup kemungkinan Anda juga akan menjadi seorang yang sukses di masa depan. Baik sukses sebagai seorang karyawan maupun sukses menjadi seorang pengusaha. Berikut ini adalah beberapa hal positif yang bisa kita ambil ketika menjadi seorang karyawan. Yang pertama adalah belajar menjaga kedisiplinan waktu. Sebagai seorang karyawan, tentu saja Anda akan terikat dengan waktu yang telah dibuat oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Mau tidak mau, Anda harus bisa disiplin dalam mengikuti jadwal waktu tersebut. Karena jika Anda tidak disiplin, maka sanksi dari kantor akan Anda terima. Jangan mudah mengeluh. Sikap disiplin terhadap waktu memang harus dilakukan oleh karyawan, dan bahkan bos pun juga harus disiplin mengikuti aturan tersebut. Jadikan rutinitas dalam mengatur disiplin waktu ini sebagai tempat Anda berlatih dan menempa diri. Disiplin adalah kunci sukses bagi siapa saja yang ingin menjadi lebih baik di masa depan. Apapun pekerjaan yang sedang Anda jalani saat ini, baik sebagai karyawan maupun pengusaha, tanpa disiplin, saya rasa akan sangat sulit bagi Anda untuk menggapai kesuksesan. Yang kedua adalah belajar berkomunikasi dengan banyak orang. Komunikasi adalah salah satu dari beberapa hal penting yang harus dipelajari setiap orang. Peran komunikasi ini sangat vital bagi siapa saja, baik untuk karyawan maupun bagi para pengusaha. Anda harus bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang benar dan pada saat yang tepat. Nah, ketika Anda menjadi seorang karyawan, baik secara langsung ataupun tidak, Anda akan dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan. Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja, atasan maupun bawahan Anda. Di sini, kemampuan Anda dalam menyelami masing-masing karakter yang berbeda akan sangat berperan untuk meningkatkan kualitas komunikasi Anda. Ketika Anda sudah memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, maka akan mudah bagi Anda dalam menempatkan diri dan menjalin relasi. Yang ketiga adalah belajar menghormati orang lain. Menghormati orang lain sangat penting dalam segala hal. Ketika Anda menjadi karyawan, tentu saja Anda harus bisa menghormati senior dan atasan Anda. Bukan saja kepada senior dan atasan saja sebenarnya, kepada bawahan dan junior pun Anda juga harus bisa menghormati mereka. Sikap respek kepada orang lain yang Anda lakukan setiap hari dan setiap waktu akan membentuk karakter dan pribadi Anda sebagai orang yang rendah hati. Sikap ini sangat berperan penting baik ketika Anda menjadi karyawan maupun pengusaha, bahkan ketika Anda menjadi pejabat ataupun orang biasa. Yang keempat, belajar tanggung jawab. Selain ketiga hal tadi, ada lagi yang sangat penting yang bisa kita pelajari ketika menjadi seorang karyawan, yaitu belajar bertanggung jawab. Karena bagaimanapun juga, seorang karyawan akan selalu dibebani sebuah tanggung jawab di dalam pekerjaannya. Dan ketika seorang karyawan tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya, tentu saja akan mendapatkan presiden buruk dari perusahaan, bahkan sampai pada peringatan. Maka dari itu, dari sini kemudian Anda bisa mengerti betapa pentingnya sebuah tanggung jawab. Ketika Anda sudah mengatakan sanggup mengambil tanggung jawab tersebut, maka Anda harus memperjuangkannya sampai benar-benar beres. Ketika seseorang sudah memahami arti tanggung jawab, maka dimanapun ia berada, tentu akan menjadi pribadi yang memiliki integritas terhadap apa yang dikerjakannya. Kesimpulan, jadilah karyawan yang selalu bisa mengambil nilai lebih dari apa yang Anda kerjakan. Setiap sikap positif yang Anda bangun setiap hari akan membentuk karakter Anda menjadi lebih baik. Anda akan menjadi seorang yang sangat beruntung ketika Anda memiliki karakter yang positif. Karakter positif akan bisa meningkatkan kualitas hubungan Anda dengan rekan kerja, sehingga tentu saja akan membuat kinerja semakin maksimal. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini, dan silakan cek link di bawah ini untuk membaca artikel yang saya bacakan di maxmandrew.com. Salam sukses!